Gua baru menemukan satu orang yang katanya fans dari Kung Pao Chicken. Dia mau menyanyikan lagunya Kung Pao Chicken. Mari kita dengarkan. Kung Pao Chicken, terbang tinggi, balik kanan di atas dahan. Mari-mari kasih hati kepada Tuhan. Rupamu elok, tak bandingan. Rupamu nyaring, lagu merdu. Ha ha ha ha. Lagu yang mana itu ya? Slamming.